Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala al-musannif, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fihi syahidun li kalami sahabah. Nah, di sini terdapat syahid, ya, poin di sini dari ucapan sahabat, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Ini yang penting nih, syirik asghar lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Ya, bahkan Rasulullah SAW mensifati itu lebih berbahaya daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Jadi dosa besar yang paling besar, semisal berzina dengan ibu sendiri, atau yang dari itu, yang semisal dengan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan dengan syirik asghar. Dan syirik asghar sebagaimana yang kita telah bahas, kesamaannya dengan syirik akbar, menurut pendapat yang paling rajih, sama-sama tidak diampuni. Dia masuk ke dalam cakupan innallaha la yaghfiru ayyusyrakabih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Namun perbedaannya, dia tidak kekal di neraka, syirik akbar kekal di neraka. Kesamaan lagi dengan syirik akbar, sama-sama menghapus amal. Lain asyrak talayah batona amaluk. Namun perbedaannya dengan syirik akbar menghapus seluruh amal, walaupun yang amal-amal yang di sebelumnya adalah khalis, ikhlas. Syirik asghar hanya menggugurkan amal yang di situ terdapat syirik asghar aja. Ini berbahaya. Nasallahu ta'ala salam wal afiyah. Wa annahu lam yu'zar bil jahalati fihi. Ya, bahwasanya enggak diberi udzur dengan jahalah. Sahabat tadi, dia yang make gelang tadi, kata Nabi, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Copot itu. Itu enggak menambah apa-apa untukmu kecuali cuma kelemahan. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, fa innaka law mita wa hiya alaik ma aflahta abada. Ya, kalau engkau mati, gelang itu masih ada di tanganmu, engkau enggak akan beruntung selamanya. Dalam keadaan sahabat tadi enggak tahu. Ya. Nah, ini juga jadi poin juga yang diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika sepuluh syubhat, bahwasanya seseorang yang yartakib, ya, naqidan min nawaqidil Islam, summa yuhadzar, bahwa orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, kemudian diberitahu, wa taraka syirkah, dan dia meninggalkan syiriknya, kelas, selesai. Ya, yu'tabar annahu taibun. Dia dianggap bahwasanya dia telah bertaubat. Paham sini ya? Ya, semisal kaum Bani Israel yang minta kepada Musa agar dibuatkan apa? Ij'alana aliha kama ij'alana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami berhala sebagaimana kami punya berhala. Sahabat juga yang baru masuk Islam, ya. Ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Nah, itu. Maka diberi peringatan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, diberi peringatan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang baru masuk Islam, mereka berhenti semua, maka tidak berlaku hukum. Seandainya mereka tetap kekeh, berlaku hukum. Hukum apa? Kata? Ya, hukum kekufuran. Ya, baik. Ya. Nah, Syekh bin Baz juga pernah ditanya, apakah orang yang gak tahu ketika dia melakukan kesyirikan, ya, dia dihukumi syirik, iya, tapi boleh diajari. Kata Syekh bin Baz, yu'allam, dia tetap diajari, yukaffar, dan dia dikafirkan. Ya, yukaffar, summa yu'allam, dikafirkan, dan dia diajari. Kalau dia mau, alhamdulillah, maka dia sudah tidak teranggap lagi akan dosa dia. Ya, tapi barakallahu fiik. Nah, ini manhaj Nabi SAW. Ya, wafihi al-inkar bitaqlid ala man fa'ala misla dzalik. Dan di dalam hadis ini terdapat pengingkaran, akan kerasnya pengingkaran bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi porsi pengingkaran dalam nahi mungkar itu harus tahu pada bab apa, yaitu pada bab yang berkaitan dengan ranah akidah. Ya. Jangan sampai tahdir keras kepada orang lain itu pada bab selain bab-bab yang seperti ini. Itu keliru. Karena Rasulullah SAW mencontohkan yang keras itu semisal demikian. Adapun pada yang lain dari itu, semisal sahabat yang pakai cincin dari emas, kemudian dibuang, itu orang-orang yang sudah kuat imannya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, enggak ada pengingkaran yang keras kecuali pada bab-bab ini. Ya, boleh juga dengan ya yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, boleh kita mengeraskan suara ketika melihat seseorang yang tidak membasuh tumit kakinya dalam wudu. Sampai Nabi SAW sebutkan apa? Wailul lil'aqabi minan nar, dengan suara kencang. Ya, celaka tumit-tumit yang enggak kena basuhan air dalam wudu, itu dia nanti celaka dia. Kena api neraka. Ya. Namun kalau pada bab-bab itu aja, bab cincin emas, bab berwudu, bisa kencang, berarti volume kekencangan, ketegasan dalam nahi mungkar itu harus lebih kencang lagi ketika bahas tauhid. Jangan kebalik. Bahas tauhid melempem kayak kerupuk kena siram air got. Tapi ketika yang lain kencang, ah ini terbalik. Ini bukan manhaj Nabi, manhaj setan. Bukan manhaj Nabi. Ya, ini terbalik itu. Jadi kalau orang berpuasa itu, ini pertama aja kasih tahu dulu apa? Kita dikasih, kita memberitahu dia dalam keadaan kita meyakini dia kufur. Ini kufur nih, ini perbuatan kufur. Tuh kita yakini dulu ini perbuatan kufur, orangnya kufur. Kita kasih tahu dia. Ya, jadinya ketika kita menganggap perbuatan kufur, kayak Nabi menganggap sebagian perbuatan sahabat ini kekufuran, tetap dikasih tahu kan? Tetap dikasih tahu, dakwah tetap jalan. Ya, kenapa Mas Ferry? Kalau kitanya, sayanya gitu. Kenapa? Antumnya? Tahu kalau ini perbuatan kekufuran gitu, Seth. Terus? Itu membuat sayanya gimana? Ya, antum kan bertobat tapi situ. Enggak, tetap belum tahu gitu, Seth. Misalnya tentang syirik asghar yang serba samar gitu. Oh, ya udah bertobat. Antum belum tahu, sekarang tahu bertobat. Misalkan antum anggaplah orang lain, jangan antum ya. Ya, atau si fulan lah ya. Pernah baca enggak Sittatul Mawadi' minas Sirah? Belum pernah baca? Subhanallah. Ini kita miskin literasi tentang kewahabian ini. Belum baca judulnya. Sittatul Mawadi' minas Sirah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir-akhir Sittatul Mawadi' minas Sirah menceritakan seorang Arab Badui yang dahulu hidup bersama kaumnya bergumul dengan kesyirikan, dan dia punya mutawwi', punya ustaz, punya kiai di kampungnya yang membolehkan, membenarkan, melegalkan amalan kesyirikan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia datang ke majelis kami dalam sebuah 1, 2, 3 majelis. Kami ajarkan akidah sahihah. Kemudian dia baru sadar. Akhirnya dia mendatangi kami. Dan ini dipuji oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dipuji. Dipuji. Kata orang Baduy tersebut, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari kesyirikan. Dan saya bersaksi bahwa saya dan kaum saya berserta ustaz saya dahulu kafir keluar dari Islam. Dipuji oleh ya. Dulu dia, saya, kaum saya, ustaz saya dulu kufur keluar dari Islam. Sekarang kan dia datang ke majelisnya. Saya enggak bilang begini ke Arab Badui, kamu baru ngaji udah ngapir-ngapirin orang. Syekh enggak ngomong gitu, bahkan dipuji oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana itu? Di Sittatul Mawadi' minas Sirah. Ya. Nah, kita ini berintisab kepada salafi gitu, terus kitab Sittatul Mawadi' minas Sirah enggak tahu atau tahu baca judulnya doang, belum baca isinya. Itu muskilah itu. Kemarin saya tanya risalah makna taghut juga enggak tahu. Sittatul Mawadi' minas Sirah enggak tahu. Ya. Subhanallah. Nah, ini mesti banyak literasi ya. Bahkan ketika saya menyebutkan tentang bab hukam, ada orang yang protes, saya tanya pernah baca Tahkimul Qawanin enggak? Enggak pernah baca. Oh, muskilah. Gimana? Ya, muskilah. Subhanallah. Ya. Nah, ini kayak antum usul salasah dengan syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin kemarin udah khatam lah ya. Qaidul Arba dengan syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin udah khatam lah ya. Walaupun mesti di murojaah. Nah, Qaidul Islam Syekh Ibnu Baz udah khatam lah ya. Pas Kusyubat Syekh Fauzan syarahnya udah khatam lah ya. Mesti di murojaah. Nambah lagi. Nah, sekarang kita belajar kitab tauhid. Ya, dengan syarahnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, udah mulai lah ya kewahabian itu. Udah mulai ya. Tapi itu penting itu ya. Ya, makanya saya bilang bagi teman-teman itu, antum mau jadi salafi itu baca kitab tauhid belum pernah khatam dengan satu syarahnya, muskilah tuh bagi saya itu. Nah, saya ngomong ini ke orang pengajian ya, itu muskilah ya. Makanya minimal kita itu khatam adalah 2-3 syarah gitu. Khatul Majid, ke mulakhos, ke anatul taufid, ina anatul al-mustafid, ya, qaulul mufid, adalah kita khatam 3-4 syarah. Dan satu syarah itu minimal diulang 3 kali. Ya, minimal diulang 3 kali. Nah, kayak kemarin tuh antum syarah Usul Salasa Sesol Yalusih, itu syarah terbaik menurut saya. Dari berapa syarah yang pernah saya baca. Baca tuh antum ulang, minimal 3 kali. Baca aja di rumah. Qaidul Arba, syarah Sesol Yalusih, antum katakan, baca lagi. Kasbu Subat, Syekh Fauzan kan pernah katakan tahun lalu. Bacalah lagi. Nah. Ya, banyakin baca, jangan banyakin ngomong, gitu ya. Karena banyak orang banyak komentar daripada banyak bacanya. Akhirnya komentarnya itu dari ro'yu dia. Dari pendapat ustadznya, ustadznya juga enggak baca. Ya, ustadznya juga enggak tahu. Dia pikir ustadznya hebat gitu kan. Tahu semua. Dia enggak baca ustadznya juga. Terkait kewahabian ini ya. Ya. Nah, ini penting ini. Makanya dari situ kita enggak boleh mencukupkan diri dengan yang kayak gitu-gitu. Mesti cari baca, banyak baca. Ya, banyak baca ini penting ini. Ini pentingnya ngaji kitab. Biar enggak dari sononya itu. Taunya begini, taunya begini. Ingat ya, enggak semua maklumat yang ada di komunitas pengajian itu benar. Selama ini apa? Maklumat yang di komunitas pengajian kita selama ini ya, kita ngeliat di TV ada ustaz cukur jenggot, pot isbal, pasti apa? Bukan salafi. Ternyata sekarang kita belajar kan, oh pembatal salafi bukan itu. Ya, sejak kapan orang potong jenggot, isbal, terus terpecat jadi salafi? Sejak kapan? Ya sejak juhala berdakwah, gitu kan. Sejak orang-orang bodoh yang dakwah yang kayak gitu. Dan orang yang lebih bodoh jadi audiensnya. Sejak itulah dianggap orang bodoh berdakwah, walaupun dia ustadz, audiensnya lebih bodoh dari ustadznya ikut-ikutan berdakwah. Sejak itu maklumat itu keluar. Pembatal salafi cukur jenggot. Nah itu. Orang bodoh berdakwah, muridnya lebih bodoh lagi. Nah ini akibat apa? Kurangnya literasi. Ingat ya, maklumat di sebuah komunitas pengajian itu bukan pakem kebenaran. Pakem kebenaran itu di mana? Yang ada di warisan para nabi, yaitu yang ada di ulama. Al-Anbiya itu. La yuwarisu dinaran wala dirhaman. Innama warasu al-ilm wal ulama warasatul anbiya. Ya. Nah ini, apa yang ada di pada yang ada di keterangan para ulama yang tertuang dalam kitab, fatwa-fatwa mereka, ijtihad mereka. Nah ini. Barakallahu fikum. Lanjut lagi. Iya kan? Ini apa Suheri? Selama ini antum ngeliat ustaz yang cukur jenggot apa? Salafi bukan? Jujur. PKS. Iya PKS salafi bukan? Berarti bukan, ya kan? Oh sekarang berarti salafi. Allah Ustaz. Salafi kan nggak boleh haroki. Iya. Haroki itu gerak. Kalau nggak gerak mati dong antum. Harokah barokah katanya. Ya. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Qaulul warawahu Ahmad. Wa qauluhu warawahu Ahmad. Ya. Dan Imam Ahmad meriwayatkan di sanadin la ba'sa bih. Ya, dengan sanad yang ya ini bisa diterima lah ya sahih. Imam Ahmad itu siapa? Wahwa al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ini ya. Namanya Hanbal itu adalah kakeknya. Nama bapaknya Han Muhammad. Namun dinisbatkan ke kakeknya itu boleh. Terus juga ya, antum ketika disebut Wahabi, antum enggak usah ngeles. Wahabi itu Wahab kakek bapaknya Syekh Muhammad gitu. Kalau saya kan ngikutin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, orang Hanabilah aja enggak protes kok, mazhab apa Hanbali? Kok Hanbali kenapa enggak Ahmadiyah? Ya enggak, kan harusnya gitu, pengikut Imam Ahmad. Tapi kok ke kakeknya? Nah, Imam Abu Hanifah dinisbatkan ke anaknya Hanafi. Imam Syafi'i dinisbatkan ke kakeknya, kakeknya yang keberapa tuh Syafi'i. Ya itu biasa aja. Gak usah protes. Itu dasar Wahabi lo, ya biarin aja. Kalau memang dianggap mengikuti sunnah Rasulullah SAW berpegang dengan tauhid dia aja poin Wahabi, oh dia biarin aja. Ya. Baik. Ya, wa huwa al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad. Ya, ibn Idris ibn Abdullah al-Hayyan, ibn Abdullah ibn Anis, Anas ibn Auf ibn Qasid ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zuhal ibn Sa'labah ibn Uqabah ibn Sa'ab ibn Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Saq ibn Qasid ibn Hind ibn Aqsa ibn Umi ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Biza ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Masya Allah, panjang sekali. Kita aja cuma hafal nama kakek gitu. Atau bapaknya kakek. Habis itu kolas sudah. Baik. Summa Asy-Syaibani nisbah beliau Al-Marwazi, summa Al-Baghdadi imamu ahli asrih. Imam zaman ya di zamannya. Wa 'alamuhum bil fiqh wal hadis. Orang yang paling berilmu tentang fikih dan hadis di zamannya di ya. Wasyadduhum waro'an, yang paling warok, wa mutaba'atan li sunnah, dan yang paling mengikuti sunnah. Ya. Wahu paling kokoh, bahkan paling kokoh terbukti. Ya. Eh, Imam Ahmad berpendapat, ya, kalau ada orang isbal bukan itu penyebab keluar dari sunnah, gitu. Imam Ahmad berpendapat bahkan isbal itu cuma makruh. Ada orang yang kelewat kokoh dan gak kebukti kokohnya. Imam Ahmad sampai berela itu di penjara, disiksa. Berarti kokohnya itu tahu ya pada porsi yang mana itu, kencangnya itu. Ya, tolerannya itu pada yang mana itu, ngerti. Ini ilmu yang mengarahkan. Baik. Wa huwa alladhi yaqul fihi ba'du ahli sunnah anid dunya ma kana asbarahu wa bil madina ma kana ashbahahu atatu dunya fa abaha wal bidah fa nafaha. Masya Allah. Ya, beliaulah yang para ulama berkomentar tentangnya. Ya, orang yang paling sabar anid dunia, dia beliau paling sabar dari dunia, menjauhkan diri dia dari dunia. Wabil madina makana asbahahu, ya, dan yang paling mirip dengan para madin, ulama terdahulu, ulama sebelum beliau. Atatu dunia fa abaha, dunia datang kepada beliau namun beliau abaha, menolaknya. Wal bida'u fa nafaha, terkait bidah beliau nafaha, ya, beliau terkait bidah maka beliau pun menafikannya, membantahnya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Ya, wa khurija bihi min marwi dari negeri Maru. Ya. Ya, dia dibawa keluar dari negeri Marwa. Ya, wahwah hamrun, dalam keadaan dia di dalam kandungan, artinya ibunya keluar dari negeri Marwah. Faulida bi Baghdad, ya, dan beliau dilahirkan di Baghdad di Irak sanata arba'in wasittina wa mi'ah, pada tahun 164 Hijriah, ya, fi syahril awal, fi syahril Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, ya. Wa talaba Ahmad wal ilma sanata wafati Malikin. Imam Ahmad mulai mencari ilmu pada tahun wafat Imam Malik. Ya, Imam Malik bin Anas. Ya, seakan-akan ada penggantinya gitu. Kalau Imam Syafi'i lahir, seakan-akan pengganti Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik wafat, Imam Ahmad mulai belajar. Ya. Nah, itu seakan-akan ada tongkat estafet pergantian itu. Ya. Wa hiya sanatu 79. Ya, yaitu pada tahun ya 79. Tahun berapa itu? 79. Nah, 79 Hijriah. Ya. Fasami'a ibn Husayn wa Jarir ibn Abdul Hamid wa Sufyan ibn Uyainah wa Mu'tamir ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wa Yazid ibn Harun wa Abdul Razzaq wa Abdul Rahman ibn Mahdi wa Khala'iqa bi Makkah wal Basrah wal Kufah wa Baghdad wal Yaman wa ghairiha min al-bilad. Mendengar hadis, mendengar ilmu dari para ulama, dari Husayn, dari Jarir bin Abdul Hamid, ya, dari Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya, dari Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang jadi syekh beliau, Yazid bin Harun, Al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani, beliau belajar datang ke negeri Yaman beliau. Ya. Kepada Abdurrahman bin Mahdi dan banyak ulama yang lainnya yang enggak terhitung. Yang ada di Mekah, di Basra, di Kufah, di Baghdad, di Yaman dan yang lainnya dari negeri-negeri. Ya, bahkan beliau sudah hampir keliling dunia yang di situ ada ulamanya. Tentunya jangan dibayangin kayak sekarang dengan fasilitas dan kemudahan. Tentunya dengan zaman dulu. Ya, jalan kaki, nempuh, luar biasa. Allahumma, ya. Allahumma arhamhu. Rahimahullah. Warwa anhu ibnah. Yang meriwayatkan dari beliau dua putra beliau, Saleh dan Abdullah. Ini yang jadi perawi beliau dalam mazhab Hanbali selain Imam Abu Daud. Ya, Imam Bukhari juga murid beliau, Imam Muslim, Abu Daud, As-Sijistani, Ibrahim Al-Hari, ya, Al-Harbi, wa Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Al-Dimashqi, Abdullah ibn Abi Dunya, Abu Bakar Al-Asram, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini sahib penulis kitab Rad Al-Jahmiyah. Abu Qasim Al-Baghawi. Wa huwa akhiru man haddatsa anhu, ini yang paling terakhir yang menyampaikan hadis dari beliau. Wa khalaiq, dan banyak lagi. Ya, semisal siapa? Imam Harb Al-Kirmani. Siapa lagi? Sahibu Sunnah, siapa lagi? Al-Imam Al-Khalal. Nah, banyak lagi murid-murid beliau. Yang semuanya ya, lambang-lambang kekokohan dalam sunnah. Semisal Imam Khalal, ya. Baik. Warawa anhu min syuyukhih Abdurrahman ibn Mahdi wal Aswad ibn Amir wa min aqranih Ali ibn al-Madini. Ya. Dan guru-guru beliau yang meriwayatkan dari beliau, yang ambil hadis dari beliau, Abdurrahman bin Mahdi, Aswad bin Amir. Dan diantara aqranih teman-teman sejawat beliau yang seangkatan beliau, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Ya. Terkait nama yang Ali bin Madini ini terjadi friksi antara Imam Ahmad dengan beliau. Ya. Namun tepatnya Imam Ahmad yang menghajar atau mentahdir beliau. Kenapa? Karena Ali bin Madini mujamalah atau mudahana. Ya. Ini ya. Mau itu dipinta oleh si penguasa untuk mengatakan Quran makhluk, dia mau mengucapkan demi menyelamatkan dirinya. Dan Imam Ahmad enggak suka itu. Imam Ahmad maunya, enggak apa-apa, kita mati-mati sekalian. Nyebutnya, kita jangan sampai kaum muslimin ya berpendapat dengan Quran adalah makhluk. Karena melihat kita ini panutan. Nah, Imam Ahmad tegar Quran kalamullah, laisa bi makhluk. Konsekuensinya Imam Ahmad tokoh. Ya, di penjara, disiksa sebagaimana yang kita ketahui. Nah, Ali bin Madini itu apa namanya? Melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemimpin. Dan Imam Ahmad marah. Sampai ketika Imam Ahmad sakit sudah bebas, mau dibesuk oleh Ali bin Madini, Imam Ahmad enggak mau. Ya, enggak mau. Baik, padahal kalau dipikir-pikir Ali bin Madini punya uzur lah ya, gitu. Kalau enggak mengucapin nanti dibunuh. Tapi Imam Ahmad enggak suka. ya. Dan ini bahaya ya, bahaya betul. Nah, kebenaran itu pada Imam Ahmad. Ya, kalau pemimpin ustadz sudah bergampang-gampang bermudahana, ya, mengorbankan agama demi keselamatan, dia ustadz, dia pemimpin, dia dilihat umat. Kalau orang awam, iyalah, gak ada yang lihat umat. Dia cari selamat darurat buat diri dia aja. Tapi kalau orang ustadz panutan, ya, ketika ustadz yang mau bilang, oh, dia mau kok ikut penguasa kayak begitu, ya udah, khalas, umat akan ngikut. Dan itu yang gak diinginkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, adapun nanti disiksa, ya, Imam Ahmad menganggap, ya itu memang, ya memang konsekuensi logis, ya, sebuah kemestian. Hadapi aja Imam Ahmad begitu, kokoh Imam Ahmad. Nah, rahimahullah ta'ala. Baik. Mana lagi tadi? Qala Bukhari. Marida Ahmad, kata Imam Bukhari, Imam Ahmad sakit. Lailataini. Khalta min Rabi'il Awal. Ya. Kata Imam Bukhari. Imam Ahmad jatuh sakit pada tanggal 2 malam pada tanggal 2 bulan pada tanggal 2 malam apa Rabiul Awal wa mata yaumul Jumat, beliau wafat pada hari Jumat lisnatai asyrata wa khalat minhu rahimallahu taala. Ya. Dan beliau wafat pada hari Jumat bulan Rabiul Awal tahun 214 Hijriah. Ya. Waqala Hanbal, berkata Hanbal, mata yawmal jumah fi Rabiul Awal sanata ihda wa arba'ina wa mi'atain, 124 Hijriah beliau wafat. Walahu sab'un, sudah dibaca belum? Sudah. Ya. Dan beliau berumur ya sab'un 77. Wa sab'una sanatan, 77 tahun. Subhanallah. Qala binuhu, anak beliau berkata Abdullah dan Fadl, Ziyad mata fi sani asyara Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Akhir rahimahullah. Ya. Sampai sini ya. Naam, fadl, gantian dibaca. Berikutnya. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa lahu an Uqbah ibn Amirin marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu aman ta'allaqa waj'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraqa. Syarhun al-hadithul awalu walawahul imamul ahmadu kama qala al-musannifu wa rawahu Abu Ya'la wal Hakim wa qala sahihul isnadi aqarrahu az-Zahabi qawluhu wa fi riwayatin ay min hadisin akhirin rawahu hadisin akhara akhara na'at dari hadis min hadisin akhara hadisin akhara akhara kan dia na'atnya tabi' al marfu majrur majrur misluh wa la tujari al fathah karena dia ghairu munsharif ya ya ghairu munsharif alamiah ma apa berarti alamiah apa sifah akhar sifah ya akhar hah ada alam itu akhar enggak ada ya ada berarti dia apa sifah yang lain sifat yang lain apa berarti sifah ma apa hah nah apa nih sifat? Hah? Nah, wazan fi'il. Ya, terus. Lawahu Ahmadu faqala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Warisi haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim haddatsana Yazid ibn Abi Mansur an Tukhainil Hajri an Uqbah ibn Amir al-Jahni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun fabaya'a tis'atun wa amsaka an wahidin. Tis'atun benar ya? Tis'atan, iya benar. Fabaya'a tis'atan wa amsaka. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Faqalu ya Rasulullah bayatu tis'atan wa amsaktu an hadha. Faqala inna alaihi tamimatan. Fa'adkhala yadahu. Fa'adkhala yadahu. Yadahu benar. Fa'adkhala yadahu faqata'aha. Fabayahu waqala man ta'allaqa tamimatan faqad asyraqa. Rawahul hakimu binahwihi warwatuhu siqatun. Qaluhu an Uqbah ibn Amirin. Sahabiyun masyhurun faqihun fadilun. Waliya imra'atu Misra li Muawiyata salasa sinina wa mata qariban minas sittina. Sittina, naam. Iya. Qaluhu man ta'allaqa tamimatan ay allaqaha muta'alliqan biha qalbuhu fi talabi khairin aw daf'i syarrin. Qalal diri khurazatun khurazatun anu yu'alliqunaha yarawna annaha tadfa'u anhum al-afati wa hadha jahlun wa dhalalatun idza la mani'a wala dafi'a ghairallahi ta'ala. Wa qala Abu Sa'adati at-tamaimu jam'u tamimatin wa hiya kharazatun kanat al-arabu tu'alliquha, ya tu'alliquha ala awladihim yattaquna biha al-aynu fi sa'alaina maf'ul ayat taqun tu'aina ya yattaquna biha al-ayna fi sa'mihim fa atlahu al-islam qawluhu fala atamma hasbuk cukup dulu barakallahu fiik. Ya qala al-musannif walahu an Uqbah, ya masih riwayat Imam Ahmad walahu ay wali Ahmada itu dari Uqbah, dari sahabat Uqbah, ya, Ibnu Amir radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu' disandarkan pada Nabi, ini enggak mungkin ucapan Uqbah, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah di tubuhnya, di lehernya, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Artinya, ya, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan wada'atan fala wada'allahu lah. Ya, darang dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, nanti akan dijelaskan itu apa itu wada'ah. Fala wada'allahu lah. Maka Allah tidak akan memberikan ketenangan bagi dia. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, man ta'ala qa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah berarti dia jimat-jimat, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, syarh al-hadisul awal, hadis yang pertama, rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad kama qala al-musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, wa rawahu aidan Abu Ya'la wal Hakim wa qala sahihul isnad wa aqarrahu adz-Dzahabi. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan sanadnya sahih, ini juga ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Rahimallahu taala. Dan sabda dan perkataan Imam Muhammad bin Abdul Wahab fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, min haditsin akhar. Dari hadis yang lain yang rawahu Ahmadu, yang juga diriwayatkan Imam Ahmad, faqala haddatsana Abdul Samad ibnu Abdul Waris, haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim. Ya, Abdul Samad bin Abdul Waris telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan Abdul Aziz bin Muslim telah menyampaikan sebuah hadis pada kami yang menyampaikan Yazid bin Abi Mansur telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, Andukhain, dalam cetakan yang lain Dujain, yang benar Kha. Ada enggak yang pakai jim? Enggak ada ya. Dukhain. Ya, dari Dukhain. Al-Hajri dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW kedatangan Aqbalah, menghadap beliau, datang kepada beliau rahtun, sekelompok orang. Ar-rahat. Baik. Fabaya'atis atan. Ya. Fabaya'atis atan wa amsaka an wahidin. Lalu ya. Apa namanya beliau membaiat 9 orang dan menahan dari 1 orang. Artinya diterima baiat 9 orang ini, yang 10 orang kan rahatun itu 3 sampai 10 lah ya. Ya. 10 orang kan ada 10 orang. 9 diterima baiatnya, 1 orang ditahan. Faqalu ya Rasulullah baiat tis'atan. Kata mereka, wahai Rasulullah, engkau kok cuma menerima baiat 9 orang? Ya, wa amsakta an hada, engkau menahan dari yang ini 1, kenapa? Faqala inna alaihi tamimatan. Betul. Enggak diterima pakai jimat. Ya, bisa jadi orang tadi jahil ya, tapi Rasul enggak terima. Ya. Ini ada tamimah di pada orang tadi. Ada jimat. Ada jimat. Fa adkhala yadahu fa qata'aha. Akhirnya orang tadi memasukkan tangannya dan memotong jimat itu. Baru ya, fa bayahu. Baru Rasul menerima baiat orang tadi. Wa qal man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Rawahu Al-Hakim bin Nahwi. Wa rawatuhu siqatun. Para perawinya siqat. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah musyrik. Ya, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Perbuatan menggantungkan jimat syirik. Maka kata Rasulullah, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, bukan faqad wahada. Ya, perbuatannya syirik, berarti orangnya juga ikut. Syirik. Wa qawluhu an Uqbah ibn Amir sahabi masyhur. Uqbah bin Amir adalah sahabat yang masyhur, faqihun fadilun, seorang ahli fikih yang memiliki kemuliaan, keutamaan. Ya. Beliau ini waliya imarata Misra. Ya. Waliya imra'ata Misra. Ya. Kalau dicetakan yang lain imrata, tapi yang benar ini alufurayan imarah. Ya. Ada alifnya dong, imarah. Imarah itu yang benar. Ya. Baik. Ini yang benar. Toba alifirian. Ya. Nah, beliau waliya imarah Mesir, artinya apa? Beliau menjadi gubernur wilayah Mesir di Muawiyah, pada masa kepemimpinan Muawiyah. Bukan beliau menjadi wali seorang wanita Mesir. Ini makanya saya bawa buku cetakan ini. Al-Furiyani yang dituju oleh para ulama, ini nuskhah baik. Ya, ini. Di buku antum apa? Imrata. Ini imro'ata. Banyak di buku lain imro'ata, bukan di buku antum aja. Ini imro'ata, imro'ata, kita imro'ata. Iya, imro'ata. Iya, banyak di buku-buku cetakan itu imro'ata, imro'ata, imro'ata. Yang benar imarah. Ya. Kenapa bisa begini? Ya karena para ulama meriwayatkan Fathul Majid ini dari Syekh Abdurrahman bin Hasan mungkin lewat sama pendengaran gitu kan. Ya, akhirnya beda-beda dengernya. Ya. Belum menjadi gubernur Mesir pada masa kepemimpinan Muawiyah salah sasinin. Selama 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin. Ya. Dan beliau wafat ketika mendekati umur 60 tahun. Wa qawluhu ya. Man ta'alaqa tamimatan ay allaqaha. Barang siapa yang menggantungkan tali tamimah jimat ay allaqaha, yaitu dia gantungkan itu. Wa muta'alliqan biha qalbuhu fi talabi khairin aw daf'i syarrin. Daf'i syarrin. Kalbunya itu bergantung untuk mencari kebaikan dan menolak kemudorotan, menolak keburukan. Orang yang pakai jimat itu kalbunya bergantung pada jimatnya. Ya. Baik. Qala al-Munziri khazaratun kanu yu'alliqunaha. Apa sih tamimah itu? Dia adalah khazarah. Tamimah adalah kantung berjahit berisi rajah-rajah. Ya, kantong yang ada jahitannya, yang punya ada rajah-rajahnya yang mereka gantungkan. Ya. Yang mereka gantungkan di tubuh mereka. Ya. Di tangan, di gesper, ya, di jadi kalung. Ya. Wa yarawna annaha tadfa'u anhum al-afati, dan mereka berpendapat raja-raja ini, jimat-jimat ini dapat menolak segala afat bahaya dari mereka. Wa hadza jahlun wa dalalun. Ya, idla mani'a wala dafi'a ghairallah. Ya, dan inilah kebodohan, kesesatan. Karena enggak ada yang bisa, ya. Mani' menolak, dafi' mencegah kemudaratan selain Allah Ta'ala. Ya, ini dikatakan oleh Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib dan Tarhib. Qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, at-tamaim jam'u tamimatin, jamak dari tamimah, jimat-jimat. Wa hiya khazarat, kharazatun kanatil arabu tu'alliquha 'ala auladihim. Ya. Dia adalah ya, kharazat, kantong raja, kantong berjahit yang ada raja-raja. Yang dahulu orang-orang Arab biasa menggantungkan ke anak-anak mereka, yattaquna biha al-aina fi za'mihim. Yang mereka gunakan itu untuk melindungi dari penyakit ain menurut sangkaan mereka, fa abtalaha al-islam. Maka Islam membatalkannya. Ya. Kemudian, udah sampai sini tadi. Fadhal, gantian baca. Bismillah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala qawluhu fala atammallahu lahu du'a'un alaihi. Qawluhu wa man ta'allaqa wada'atan bi fathil wawi wa sukunil muhmalati. Qala, jadi bukan wada'ah ya, wada'atan. Wada'atan. Qala fi musnadil firdausi wada'u syai'un yakhruju minal bahri shibhu sunfi yattaquna bihi 'ayna al-'ayna qawluhu fala wada'a Allahu lahu fala wada'a fala wada'a Allahu lahu bi tahfifid dali ay la ja'alahu fi da'atin da'atun qala abu sa'adati wa hada du'a'un 'alaihi qawluhu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka qala abu as-sa'adati innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'a al-maqadiri al-maktubati 'alaihim wa talabu daf'a al-ada min ghairillahi alladhi huwa dafi'uhu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ibni abi hatimin an hudaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa ta'ala qawluhu wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun asyaruhu qala ibnu abi hatimin haddatsana Muhammad ibn al-Husaini ibni Ibrahima ibnu Ibrahima ibnu Ishkabin. Haddatsana Muhammad ibn al-Husaini ibni Ibrahima. Ibni Ibrahima ibni Ishkabin. Ibni Ishkabin. Haddatsana Yunus ibnu Muhammadin. Haddatsana Hammad ibnu Salamata an Asimil Ahwadi an Urwata qala dakhala Hudayfatu ala maridin faraa fi adudihi siran faqata'ahu aw awin taja'ahu thumma qala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun wa ibnu abi hatimin huwa al-imamu Abu Muhammadin Abdurrahman ibni Abi Hatimin Muhammad ibn Idrisa Ar-Razi At-Tamimi Al-Khantali Al-Handori Al-Handoli Al-Hafidhu As-Sahibu Al-Jarhi Wat-Ta'dili As-Sahibu Hey Mudah Sahibul jarhi. Sahibul jarhi wa ta'dili wa tafsiri wa ghairihima mata sanata sab'in wa isrina mata sanata sab'in wa isrina wa thalatha mi'atin wa thalathi wa thalathi mi'atin wa Hudayfatu huwa ibnu al-Yamani wasmul Yamani apa ni Husailun bi Muhammadatin musaggaran na'am wa yuqalu Hislun bikasrin summa sukunin al-abdsi muwahhidati haliful ansari sahabiyun jalilun minas sabiqina wa yuqalu lahu sahibus sirri wa abuhu aydan sahabi mata Hudayfatu fi awwali khilafati aliyin mudafun ilaihi fi awwali khilafati aliyin sanata sittin wa thalathina. Baik, barakallahu fiik. Nah, dari mana tadi bacanya ya? Dari wa qawluhu fala atamallahu lahu. Ya. Dan sabda Nabi fala atamallahu lahu ay du'aun alaih. Ini du'aun alaih berarti mendoakan keburukan kepadanya. Allah tidak menyempurnakannya, artinya Allah apa? Itu doa keburukan untuknya. Ya. Allah enggak akan beresin dia. Wa man ta'allaqa wada'atan bi fathil waw wa sukunil muhmalah. Ya. Dan barang siapa yang menggantungkan dengan difathahkan waw dan sukun muhmalah. Dan sukun huruf yang tanpa titik itu dal. Dalnya enggak ada titik, bukan zal. Ya. Wa qala fi musnad al-Firdaus ya. Al-wada pakai fathah. Syai'un yukhraju minal bahri shibhun. Shibhus sadafi yattaquna bihi al-ayna. Nah. Siapa ini kalau di Sunan Firdaus? Siapa nama penulisnya? Ad-Dailami. Ya, Ad-Dailami. Hai. Sunan Ad-Dailami. Nah, berkata Ad-Dailami, al-wada' itu syai'un yukhraju minal bahar. Ya. Yaitu sesuatu yang dikeluarkan, diambil dari lautan. Ya. Yang diambil dari lautan, dari yang dia menyerupai sadaf. Ya. apa namanya? Sadaf itu apa ya? Kayak itu ya, kerang ya. Yattaquna bihi al-aina, yang bisa melindungi dari penyakit ain. Ya. Apa sih sadaf itu? Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, dia meyakini itu bisa memproteksi dari penyakit ain. Nah. Wa qawluhu fala wada Allahu lah. Ya, kemudian sabda Nabi, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan buat dia. Ya, bitakhfifid dal, dengan dalil ditakhfif, tidak tasdid, bukan wada'ah. Ai la ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Ya. Ya, yaitu Allah tidak akan menjadikannya dalam keadaan nyaman dan tentram dan tenang. Kata Abu Sa'adat, hada doa unaleh, ini juga doa keburukan buat dia. Nah, ini doa keburukan juga buat dia. Baik. Wa qawluhu wa fi riwayatin man ta'ala qatami matan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kata Abu Sa'adat, innama ja'alaha syirkan. Nabi menjadikan hukumnya itu sebagai syirik, hukum jimat. Li'annahum aradu daf'al maqadiri al-maktubati alihim. Karena mereka hendak mencegah segala takdir yang telah tercatat atas mereka. Wa talabu daf'al adha min ghairillah alladhi huwa dafi'uhu. Dan mereka malah mencari pencegah atau penangkal adha, penangkal gangguan, ya, dari selain Allah. Padahal Allah lah yang dapat mencegah segala macam gangguan tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, qala ibn Ihab, saya mau tanya mantum, hukum pakai jimat itu gimana sih? Syirik ya kan, jelas syirik. Saya tanya, syirik akbar atau syirik asghar? Fihi tafsir. Kalau dia meyakini Allah penyebab, ini cuman sebab perantara syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Kalbu dia bergantung ke situ. Yang kedua nih yang penting nih, Allah enggak pernah menyeletakkan sebab keselamatan dari apa yang dia sangka pada menggantungkan rajah-rajah tadi. Enggak pernah Allah enggak berikan kesembuhan, ya. Letakkan sebab itu di situ. Tahu enggak? Sakit kepala, Allah letakkan sebab minum bodrek misalkan. Minum bodrek. Nah, ketika seorang minum bodrek, syirik asghar enggak? Enggak. Bismillah. Dijadikan sebab. Ya. Nah, bisa syirik akbar kalau dikatakan yang nyembuhin saya bukan Allah, bodrek, syirik akbar nih orang. Nah. Ya enggak? Kalau itu jelas. Ya, itu enggak dibahas. Sama kayak jimat tadi. Ini yang menjaga saya, syirik akbar. Tapi kan kalau dia mengatakan ini cuma sebab aja, syirik asghar. Kenapa? Karena qalbu dia bergantung ke situ dan Allah enggak letakkan sebab. Dan ketika dia sudah melakukan, udah Allah biarkan, Allah jadikan dia enggak tenang. Jimatnya ketinggalan itu. Dan tawakal dia nanti bukan ke Allah, tapi kemana? Nah, lama-lama jadi syirik akbar. Lama-lama jadi syirik akbar. Alhamdulillah setelah minum kornet, ya kan udah alhamdulillah. Itu udah alhamdulillah. Karena alhamdulillah panggang kemarin ini selalu sehat. Ya kan, udah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu udah ucapan-ucapan yang semacam itu udah mendikasikan bergantung kalbu dia itu kepada Allah. Dia hanya menjadikan itu sebab aja. Ya? Enggak. Lanjut lagi ya. Itu syirik asghar itu. Allah enggak meletakkan dia terhindar dari cincin, dari kecelakaan pakai cincin. Enggak ada, kecuali dia ditembak, dia pakai cincin baja, pas dia begini ketangkis. Dang gitu. Dia ditembak, dia lagi gini. Nah, itu. Selama saya hiking, saya sehat. Selama saya hiking, saya sehat. Boleh aja. Yang penting kan dia enggak sandarkan itu. Dia tetap jadi itu, dia tetap itu dia sandarkan, padahal itu cuma dijadikan sebab. Keyakinan dia. Selama saya ya main pickleball, badan Anda jadi enakan gitu. Boleh-boleh aja. Iya, sebabnya itu. Yang memang Allah jadikan itu sebagai sebab. Ya, semenjak saya rebahan, saya jadi enak badan. Ini sirik enggak? Belum tentu, bisa jadi memang dia butuhnya rebahan gitu. Alhamdulillah. Terapinya istri lebih dari satu. Itu sebab betul itu. Itu sebab betul itu. Itu sebab yang hakiki itu. Ada lagi tadi? Al-Musannif. Qala al-Musannif wal Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan bi yadihi khaitun minal humma. Ya, bahwa beliau melihat seseorang ya. Yang ada di tangannya itu ada benang untuk mengobati penyakit demam. Apa coba hubungannya? Mengobati penyakit demam pakai benang di tangan. Ada enggak? Allah letakkan sebab enggak sembuh dari itu? Enggak. Allah letakkan sembuhnya itu apa? Dikompres, pakai air dingin. Ya, berobat ke dokter, minum herbal, minum jamu, dipijit, diapain lah. Yang Allah letakkan kesembuhan di situ. Ya, sebab-sebab kesembuhan. Tapi pakai benang ada enggak? Enggak ada. Maka Hudzaifah bin Yaman ya mengatakan, ya disebutkan di sini. Ya, kata Hudzaifah di sini. Tadi faqata'ahu wa tala qawlahu. Lihat. Ibnu Hudzaifah mencopot benang pada orang tadi dan membaca firman Allah. Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini ayat yang dibawakan oleh Hudzaifah, ayat tentang pelaku syirik akbar. Boleh kita bawakan kepada pelaku syirik asghar. Ya, membawakan ayat. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman, illa wahum musyrikun, melainkan mereka musyrik. Nah, ayat ini dibacakan oleh Hudzaifah tentang syirik, pelaku syirik akbar. Boleh untuk pelaku syirik asghar, karena sama-sama syirik. Ya, tabarakallahu fikum. Syarah. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad bin Husain ya Ibnu Ishaq Ibnu Ibrahim bin Ishaq haddatsana Yunus Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad haddatsana Hammad bin Salama an Asim al-Ahwal an Urwata qala, dia mengatakan Urwah, daqala Hudzaifatu ala maridin, ya Hudzaifah Ibnu Yaman pernah masuk menjumpai membesuk orang yang sakit. Ya. Baik. Para'a fi adudihi sayron. Ya. Dan beliau melihat ada jimat di tangan orang sakit tadi. Lagi besuk, faqata'ahu. Imam Hudzaifah mencopot. Ya, dicopot, gak peduli, lagi besuk. Awi intazahu, ditarik dengan kencang. Tuh, apaan nih? Kemudian kita gimana sih? Summa qala ma yu'min wa aktsaruhum billahi la hum musyrikun. Dibuat ayat syirik akbar lagi. Dan mayoritas mereka enggak beriman kecuali mereka syirik gitu kan. Coba kita gituin lagi besok ya. Ada emaknya gitu. Emaknya marah gitu kan. Syirik ini masyaallah, enggak mencegah dia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini perkara syirik. Ya. Baik, Ibnu Abi Hatim bahwa Imam Ibnu Abi Hatim Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Abu Hatim sendiri adalah ulama yang masyhur. Muhammad bin Idris Ar-Razi, At-Tamimi, Al-Handali, Al-Hafidz, Sahibul Jarah, penulis kitab Jarah wa Ta'dil, kitab tafsir dan yang lainnya, mata sanata 27 wa 300. Ya, beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Sedangkan Hudzaifah ibn al-Yaman, ismul Yaman Husail bi muhmalatain. Husail ha dan sinnya itu tanpa titik. Husail, ya. Dan musaghar dalam bentuk tasghir. Fuail, Husail. Ha dan sinnya tanpa titik. Ya. Wa yuqal Hislun, ada yang mengatakan Hislun bi kasrin dengan pakai ya kasrah di ha. Ya. Summa sukun, sinnya sukun. Al-Absi. Al-Absi. Al-Absi nisbahnya. Ya. Bil Muwahhidi. Ya. Khalifu Al-Ansar. Khaliful Hansar. Ya. Sahabi Jalil As-Sabiqin wa yuqal lahu Sahibu Sir. Dikatakan beliau pesang penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Ya, beliau tahu asma'ul munafikin. Nama-nama munafik di zaman Nabi SAW. Dari Nabi tentunya. Abuhu bapak beliau juga sahabi. Mata Hudzaifah tu fi awali khilafati Aliyin. Hudzaifah wafat pada awal-awal khalifah Ali bin Abi Talib. Sanata 36. Ya, barakallahu fikum. Ya radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 36 Hijriah. Wa qawluhu ini udah dibaca belum? Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Ai anil humma. Wa kana al-juhalu yu'alliquna at-tamaima wal khuyuta wa nahwahuma lidaf'il humma. Wa rawa waqi'un an Hudzaifah annahu dakhala ala maridin ya'uduhu. Falamasa'aduduhu fa idza fihi khaytun fa qala ma hadha. Qala syai'un ruqya li fihi faqata'ahu wa qala law mitta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaika wa fihi inkarun mithli hadha wa in kana ya'taqidu annahu sababun fal asbabu la yajuzu minha illa ma abahahu Allahu ta'ala wa rasuluhu ma 'adami al-i'timadi 'alayha wa amma at-tama'imu wal khuyutu wal huruzu wa talasimu wa nahwu dhalika mimma yu'alliquhu al-juhalu fa huwa syirkun yajibu inkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'li wa in lam ya'zan fihi sahibuh qawluhu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun istadalla Hudzaifah radhiyallahu anhu bil ayati anna hadha syirkun. ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك وتقدم معنى هذه الآيات عن ابن عباس وغيره والله أعلم وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم فيه أو ينافي كماله كماله ينافي كماله نعم أي وقوله أن رجلا في يده خيط من الحمى Ya, Hudzaifah melihat seseorang yang di tangannya ada benang untuk memproteksi dari penyakit demam. Ai anil humma. Wa kana al-juhalu, dahulu orang-orang bodoh, yu'alliqunaha, yu'alliquna tamaima wal khuyuta wa nahwahuma lidaf'il humma. Mereka menggantungkan jimat-jimat, benang-benang dan semisalnya untuk menangkal penyakit demam. Apa coba? Ya. Kayak dulu, zaman dulu ada jin kolor hijau. Orang nangkalnya itu di rumahnya pasang bambu kuning. Apa coba? Orang tadi gigi aja makhluk yang sehat. Pakai jimat dari Al-Quran aja nggak boleh. Ada orang nih pasang di depan rumahnya ayat kursi. Kenapa? Biar setan nggak masuk. Itu nggak boleh. Apalagi yang selain dari itu. Hah? Pendapat yang paling kuat haram. Ada juga ulama yang membolehkan, tapi haram. Nah, kalau raja yang nggak jelas itu jelas, nggak boleh. Apalagi ayat yang dibalik-balik. Iya. Nah, sekarang kalau ada orang pasang pesugihan gitu ya. Kayak kita mungkin melihat, saya pernah melihat sendiri di tukang pempek, bukan pempek yang ternama yang kita kenal ya, pempek pinggir jalan gitu. Bukan pempek terantum sangka Gebi gitu, bukan. Pempek yang biasa. Ada gantung gitu. Menggantung jimat. Baik, tadi kan syirik asgor ya. Nah, bisa jadi syirik akbar kalau dia berubah tawakal dia kepada itu. Tawakal dia. Nah, bisa juga bahkan dia sudah syirik akbar duluan. Ketika dia datang ke dukun, minta jimat itu, ingat, yang namanya jin gak gratis. Jin gak gratis. Mungkin kita kasih bayar, apa ya, jangan kita, mungkin orang tersebut ngasih bayaran ke dukun. Dukunnya butuh fulus. Jin butuh fulus? Jin gak gratis. Makan siang aja katanya gak ada yang gratis. Apalagi bantuan jin biar laku, gak gratis, jin ingin ya ada timbal balik. Maka timbal balik ke jin itu apakah dengan memberikan ibadah kepada jin dalam bentuk sembelihan, sesaji, atau jin minta kepada si pasien agar dia menghinakan syariat, apakah menduduki Quran ya, membakar ayat atau apa, atau jin minta dia meninggalkan amalan yang wajib, jangan sholat Jumat sekali, jangan sholat Zuhur sekali, atau jin minta dia melakukan maksiat, syirik taat nanti dia, suruh zina, ya suruh zina, atau turun lagi, ini yang saya sebutin yang gawat-gawat, beribadah pada jin, kalau orang tuh, oh nggak mau saya, ya udah, kamu, ya kamu ke toilet. Berak itu buang air besar, dudukannya adalah Al-Quran. Wah, oh, nggak mau. Ya udah turun nih. Ya udah, kamu tinggalin amalan wajib. Wah, oh, nggak mau. Ya udah, kamu maksiat. Wah, oh, nggak mau. Ah, jin masuk lagi. Melakukan ibadah, ibadah-ibadah bid'ah, ibadah-ibadah bid'ah. Sampai ke sini. Ini timbal balik dari jin. Ya, makanya ada orang yang biar kebal, biar apa, dia baca wirid-wirid sekian kali, sekian kali, sekian kali yang enggak ada syariatnya. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Syarah Kitab Tauhid. Budaya jin terkait hal ini. Karena jin enggak mau memberikan gitu aja bantuan. Ya, kayak kita, Anda bilang, "Pak, saya mau tanya alamat ini di mana?" "Oh, sono." Anda tanya ke Google Maps alamat ini. "Oh, jin enggak kayak gitu." Enak aja. Nah, harus ada. Jin itu ada ibadah kepada dia. Dia ingin menghinakan manusia. Nah, kayak tadi jalan-jalannya itu. Pokoknya semua yang terlibat klinik-klinikan kayak gitu, ada syarat-syarat dengan dukun, pasti gak lepas dari lima ini. Ya, gak lepas dari lima. Gak ada yang los gratis gitu. Gak ada. Pasti. Hah? Yang lima tadi, jin menyuruh memberikan ibadah pada dia, segala bentuk ibadah, sesaji, sesajen, apa, segala macam. Ya, pokoknya ibadah, doa pada dia, manggil-manggil nama dia, gitu. Ini ibadah. Yang kedua tadi apa? menghinakan syariat, yang membatalkan keislaman. Atau yang ketiga apa? Meninggalkan amalan wajib. Yang keempat apa? Maksiat. Yang kelima apa? Suruh ibadah tapi ibadahnya bid'ah. Enggak lepas dari itu. Ya, pasti itu ada di situ. Semua pasti begitu. Ya. Enggak. Semuanya pasti begitu. Baik. Ada orang yang datang ke dukun tapi dukunnya palsu. Kayak si kemarin tuh Samsudin. Ya. Oh, kan dukunnya palsu, dia kena. Man ataka hina nawarra fan tasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kayak yang kemarin tuh si jindan-jindan yang ngaku keturunan cucu Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Ya. Ya. Ya. Dia bisa ngaku, bisa meramal masa depan. Ya, dikerjain sama dokter. Berarti saya nanti mau tulis apa, tahu dong, gitu kan. Hah? Apa? Dokternya Nasrani. Ya. Hai. Ya, pokoknya seperti itulah. Dia ngaku beriman nama yang goib. Mengetahui yang goib. Dan dukun-dukun ini punya banyak channel YouTube. Tayang di TV. Kayak siapa tuh, Roy Kiyoshi itu punya tayangan khusus di TV kan. Sekarang nih, man atakahinan, kata para ulama, hukmul musyahadah kahukmil ityan. Hukum menyaksikan dia sama seperti hukum mendatangi dia. Kecuali menyaksikan dia untuk mengingkari. Kayak antum kemarin nonton si Jindan itu untuk mengingkari. Nonton si Samsudin untuk mengingkari. Ya. Tapi kalau, oh iya ya, nggak diterima sholat 40 hari. Kalau membenarkan, ya kufur. Kufurnya apa? Kata para ulama ala jenadaima, kufur akbar. Sabda khabima yakul fakat kufiru ambima unzila ala Muhammad. Bukan kufur asghar. Ada orang yang bilang kufur asghar. Lah, ini pendapat yang marjuk. Ya, Syekh bin Bas menjelaskan dengan sorohah. Ulama ala jenah Syekh Fauzan. Itu menjelaskan kufur akbar. Yang membenarkan dukun. Nah, orang bisa dapat jimat, dia dari mana? Ya. Dia dari mana bisa dapat jimat? Dukun. Ini yang syirik asghar kalau dia enggak ke dukun. Yang dia dikasih aja sama temennya. Udah nih, pakai. Ya, tawakal Allah, syirik asghar. Tapi Allah enggak akan kasih ketenangan sama dia. Berlaku syirik asghar pada dia, enggak diampuni di situ. Walaupun dia enggak kafir. Dan kalbu dia bergantung ke situ. Lemah jadi dia. Tawakal dia ke situ berturut-turut sampai tawakal totalitas kepada dia, tawakal adalah ibadah. Berarti kufur dia di situ. Nah, kufur akbar. Awalnya kufur asghar. Kalau dia datang ke dukun, bah minta jimat. Oh iya, kamu pasang ini, nanam ini, cabe sini. Oh, kufur akbar. Tertipu dia. Kan syirik asghar, tapi prosesnya kufur akbar. Sama kayak orang yang minta pesugi, apa namanya, penglaris. Nah, wasilah aja. Mukodimahnya, pasang ini. Sama kayak kemarin Presiden Antum, 17 Agustus di Istana Negara. Nah, panggil si Rara. Rara gini-gini. Rara minta, tolong siapin ini, buat pesugihan. Ya. Di Istana Negara kemarin, pas upacara 17 Agustus, ada si Rara, tahu? Tahu, oh iya. Pakai baju merah. Terus ada TNI yang begini-gini. Presiden Antum kan salapi. Salah pikir. Salah akidah. La haula wala quwata illa billah. Syiriknya udah bertubi-tubi. Udah mandiin mobil, halu. Syirik di Danau Toba, ngelempar jeruk purut buat keselamatan, IKN mesti bawa tanah air. Ya, bilang agama mesti dipisah dari negara. Oh, ulil amri, kata Ustaz Ja'far Umar Thalib, ulil amri batokmu. Itu sahih. Kalau dia presiden ya presiden, bukan ulil amri. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi apa kata mudda'i salafi? Oh. Yu'dar bil jahal. Berurut-urut. Giliran kita ngomong, la yu'dar hizbi haroki khawarij takfiri. Si musyrik dikasih udur. Begitulah itu. Allahul musta'an wa alaihi taklan. Mana lagi tadi? Ya. Qala Waqi' ya. Warwa Waqi' nih. Imam Waqi' meriwayatkan Waqi' bin Jarrah, ya. Gurunya Syafi'i. Ya. Imam Waqi' yang mengatakan perkataan yang terkenal, Ahlu sunnah yaktubuna ma lahum wa alaihim, wa ma ahlul bidah ma la yaktubuna illa ma lahum. Ahlu sunnah itu menulis, mengucapkan apa yang positif buat mereka maupun yang negatif buat mereka. Ahlu bidah enggak nulis apa-apa kecuali yang positif aja buat mereka. Karena ahlu bidah sama seperti Yahudi. Cuman mau menyampaikan nah, yang untung-untungnya aja. Yang enggak disembunyiin. Ada ayat rajam enggak disebutin. Sama tuh kayak sekarang tuh. Syarat ul amri ini padahal ada hadis-hadis yang ada lanjutannya. Ya, ma'aqamu kitabullah itu di skip. Skip skip skip. Padahal ada lanjutannya, ma'aqamu kitabullah, ma'aqamu din. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyyun fasma' wa ati'. Ada lanjutannya. Ma'aqamu kitabullah. Ma'akomuddin. Nah, di skip. Padahal itu riwayat itu ada di Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari yang kedua kali ada, bukan sekali, dua kali. Nah, itu. Ciri-ciri ahlu bidah. Karena enggak nguntungin, subhanallah. Hadis Nabi dibilang enggak nguntungin. Enggak nguntungin buat manhaj. Subhanallah. Ya. Warawa Waqi, Imam Waqi meriwayatkan an Hudzaifah, dari Hudzaifah, annahu dakhala ala maridin ya'uduh. Beliau masuk menjumpai orang yang sakit yang beliau membesuknya. Fala masal adudah. Ya. Ia pun memegang lengan orang, lengan adud itu sini nih adud. Ini. Lengan bagian atas orang tadi, fa idza fihi khaitun. Tiba-tiba didapati di lengannya ada benang. Faqal, kata Hudzaifah, mahada apa ini? Qala syai'un ruqiya li fihi. Ya, kata orang tadi itu adalah sesuatu yang untuk meruqiyahku. Faqatahu, Hudzaifah memutusnya. Faqala walau mita wa huwa alaik, masallaitu alaika. Seandainya kamu mati, ini pada ada padamu nih, aku enggak salatin kamu ini. Masya Allah. Orang lagi sakit digigitin sama Hudzaifah. Jadi langsung sembuh itu orang. Aduh. Wa fihi inkaru misli hada. Ya, wa in kana ya'taqidu annahu sababun. Tuh lihat. Ini pengingkaran nih. Walaupun orang tadi meyakini itu cuma sebab, fal asbab la yajuz minna illa ma abahahu Allah taala wa rasuluh. Ini penting nih. Yang namanya sebab itu enggak boleh enggak diperkenankan kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya perkenankan. Kayak kita minum obat, Allah perkenankan, Rasul perkenankan, kata Nabi tadawau. Wala tadawau bil haram. Berobatlah kalian, jangan berobat dengan yang haram. Menggapai kesembuhan sebabnya berobat, boleh berobat. Ya, puyeng minum bodrek, demam minum paramek, ya. Di bekam, di kop, dipijit, di apa ya. Lagi enggak enak badan, makan kebulinya Syekh Marwan, ya. Karena mengandung herbal, ramuan herbal itu. Nah itu kan tapi ada gak kesembuhan kalau demam makan kebuli sembuh? Kangen-kangenan aja ya, kangen-kangenan ya. Ma'adam ini timadi alihi aliha ya, disertai tidak boleh bersandar kepadanya. Wa amma talama'imu wal khuyutu, adapun jimat-jimat, benang-benang wal huruzu wat talasimu wa nahu dzalik, ya. Nah, adapun benang-benang kayak tadi, ya, ajimat, rajah dan yang sejenisnya yang digantungkan oleh orang-orang bodoh, ya. Mimma yu'alliquhu al-juhal fahuwa syirkun, itu syirik, yajibu ingkaruhu wa izalatuhu, wajib diingkari, wajib diizalah. Ya, dihapus, dihilangkan. Ya, bil qauli wal fi'l, dengan ucapan dan perbuatan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi, wa lam yastati fa bi lisanihi, gitu. Wa illam ya'zan fihi sahibuhu, walaupun si pemiliknya enggak ngizinin, jangan nih punya saya. Apaan sih? Ah, copot gitu. Saya beli mahal nih, bodoh amat gitu. Syirik ini. Wa qauluhu wa ta'ala qauluhu, ah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hudzaifah membacakan firman Allah, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun," dan mayoritas mereka tidak beriman pada Allah melainkan mereka musyrik. Istadalla Hudzaifah radhiyallahu anhu bil ayah anna hadza syirkun. Hudzaifah berdalil dengan ayat ini bahwa perbuatan tadi, ya, masang benang buat melindungi penyakit demam itu syirik. Fa fihi, dalam hadis ini juga terdapat keterangan sihatul istidlal ala syirkil asghar, bolehnya berdalil, ya, untuk mengecam syirik asghar, mimma anzalallahu fi syirkil akbar, dengan ayat yang Allah turunkan terkait syirik akbar. Boleh kita bawain. Lisumulil ayati, karena kandungan ayat ini yang mencakup fi dukhulihi fi musamma syirk. Dia masuk ke dalam cakupan pelabelan syirik. Ya kan jelas ada syirik akbar dengan syirik akbar asghar, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Dari aspek tidak diampuni, sama. Walaupun syirik akbar mengekalkan pelaku di neraka, syirik asghar enggak. Ini ya, karena syirik asghar kata para ulama menurut pendapat yang rajih masuk ke dalam cakupan ayat inna Allah la yaghfiru asyraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik syirik akbar, syirik asghar. Kalau syirik akbar mengeluarkan pelaku dari Islam, syirik asghar enggak. Ada juga ulama yang berpendapat syirik asghar itu seperti maksiat tahta masyiatillah, berarti di bawah kendali Allah, kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni, jika enggak, Allah azab. Namun ini pendapat yang marjuh, yang lemah kata para ulama. Yang rajih ialah syirik asghar itu akbaru minal kabair, lebih besar daripada dosa besar. Ya, bahkan min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar. Namun masih dosa maksiat. Syirik asghar di atasnya. Syirik asghar di atas bid'ah, di atas maksiat. Kalau bid'ah maratib, ada tahapan-tahapan. Enggak semua bid'ah itu sama. Maka ucapan Imam Ats-Tsauri misalkan al-bid'ah ahabu ila iblis minal ma'siyah, bid'ah lebih suka iblis pada maksiat, itu bid'ah yang mana? Bid'ah yang berat-berat, Rafidhah, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Murji'ah, Khawarij, ya, bid'ah Qadariyah. Nah, itu baru. Jangan antum bilang orang yang maulid Nabi, orang yang tahlilan dosanya lebih berat daripada para pezina, para pelaku LGBT, para pemerkosa anaknya. Ya, gila itu. Hah? Kan begitu? Kenapa Pak Suri? Itu memang ada ucapan Sauri. Kalau mereka bilang, oh, ada yang bilang. Ya memang ada yang bilang, Sufyan Sauri. Namun harus ditanzil, didudukkan. Ya, jangan sampai kita jafa. Ya, jangan sampai kita juga ini ya, gulu ya. Tafrid ifrat. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa taqaddama makna hadhihi al-ayah 'an Ibnu Abbas wa ghairihi wallahu a'lam. Telah berlalu makna ayat ini dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wa fil hadhihi al-asari 'an ash-shahabah ma yubayyinu kamala ilmihim bitauhid wa ma yunafi au yunafi kamalahu. Ya. Dan juga ya, ini juga mengandung penjelasan tentang kesempurnaan ilmu para sahabat akan tauhid dan hal-hal yang menafikan tauhid atau yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Para sahabat yang paling alim wa taqaddama ma'na hadhil ayah, ya, itu ya. Baik, selesai sini. Kita masuk ke bab maja afiruqa wa tamaim. Masih ada waktu? Di jam 8.10. Cukup deh ya. Subhanakallahumma bihamdik. Shadala ila lantastabrakatubillah.